Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Kemarin sudah kita ambil tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang serupa dan semakna dengan la ilaha illallah. Ayah anak-anak perhatikan, pencar. Kamu ambil benar di sini ngapain di situ? Ini Mas, Pak. Evet ini, Mas. Kapan ngobrol, kapan masih rono ta Mbak? Tak kei engko. Takon mulai. Kapan masih rono wae, kapan masih nang jajan wae malah tak kata engko. Ayat-ayat Al-Quran yang semakna dan serupa dengan la ilaha illallah. Ada berapa ayat yang semakna dan serupa dengan la ilaha illallah? Ada berapa penjelasan? Ada lima. Ada banyak ayat yang semakna dengan la ilaha illallah, ada banyak. Adapun yang tidak persis lafadznya tapi maknanya sama, ini lebih banyak lagi. Contohnya apa yang tidak selafadz? Zakaria. Mana buktinya? Innani bara'um mimma ta'budun, itu seperti apa? Seperti la ilaha. Kemudian illalladzi fatarani, ini sesuai dengan illallah. Terus contoh apa lagi? Tamam. Contohnya mana lagi? Zulfikar, mana contohnya? Wajatani butaghut, itu seperti la ilaha. Jadi kalimat wajatani butaghut itu sekedudukan dengan la ilaha. Kemudian anibudullaha seperti illallah. Karena di situ disuruh untuk menyembah Allah dan menjauhi selainnya dari tawaghut, dari tawaghut. Demikian juga perkataan Nabi Nuh, ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu. Itu juga sama. Itu juga seperti la ilaha illallah. An ibudullaha itu illallah. Malakum min ilahin ghairu. Ghairuhu juga illallah. Malakum min ilahin seperti la ilaha. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang serupa dengan la ilaha illallah, baik secara lafaz maupun secara makna. Dan ini menjadi dalil bahwasanya la ilaha illallah itu dibawa oleh para rasul seluruhnya. Seluruh para nabi dan seluruh para rasul, mereka membawa la ilaha illallah. Taib qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullahu taala, wa fadailu, itu bukan fasailu, wa fadailu itu dad. Wa fadailu kalimati la ilaha illallahu kathiratun, keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah ini sangatlah banyak sekali. Fahiyya kalimatu taqwa, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat taqwa. Wal urwatul wuthqa, dan juga dia adalah tali yang kuat. Al urwah ini tali. Al wuthqa itu yang kuat. Ayo anak-anak perhatikan. Jangan ramai di sini. Oke, di sini. Kamu sudah besar di sini. Jangan ngobrol, nanti kalau ngobrol tak suruh pulang. Wal urwatul wuthqa wa hiya allati ja'ala Ibrahim, dan kalimat inilah yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai kalimat yang tetap untuk seluruh keturunannya. Sebuah kalimat simbol semboyan yang dijadikan abadi oleh Nabi Ibrahim kepada seluruh keturunan, seluruh anak keturunan beliau. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang diajarkan dan ditekankan dan ditanamkan dan ditancapkan oleh Nabi Ibrahim kepada seluruh anak keturunan beliau, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kalimat di sini adalah kalimat la ilaha illallah, dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai pedoman, sebagai simbol, sebagai semboyan untuk seluruh anak keturunan beliau sebagai para muwahhidin. Jadi la ilaha illallah adalah semboyannya muwahhidin. Qala Ibnu Uyainah, berkata Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah adalah Sufyan Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali. Satunya lagi ada Sufyan Ats-Tsauri. Kalau ini Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri lebih kuat dalam masalah hadis. Sufyan Ats-Tsauri lebih kuat. Keduanya adalah imam. Keduanya adalah imam, Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Berkata Sufyan Ibnu Uyainah, "Ma an'amallahu 'alal ibadi nikmatan a'dama min an 'arrafahum la ilaha illallah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada para hamba, suatu nikmat yang lebih besar, yang lebih agung daripada Allah memberikan nikmat mengajarkan kepada mereka, memberitahu mereka tentang makna la ilaha illallah. Jadi ini adalah nas dari Sufyan, Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Pelajaran tentang la ilaha illallah ini adalah nikmat terbesar. Lebih besar daripada uang 1 miliar. Lebih besar daripada uang 1 triliun. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kamu tahu, kamu belajar la ilaha illallah, ini lebih kamu syukuri, harus lebih kamu syukuri daripada kamu mendapatkan seluruh dunia dan isinya. Misal kamu ditawari, milih ndi tak kei duit 1 miliar atau tak ajari la ilaha illallah, milih ndi man? Teman, milih la ilaha illallah? Engkau nang dijati 10.000 wae nang milih 10.000. Jadi kamu harus memilih la ilaha illallah daripada dunia dan seisinya. Aja ngomong aku milih duwe wae engko tak gawe. Tuku buku la ilaha illallah untuk karo berarti ngono. Enggak bisa. Namanya dipilih. Pilih salah satu. Jadi bersyukurlah ketika kamu bisa belajar tentang makna la ilaha illallah. Dan seluruh majelis ilmu kita ini mempelajari tentang makna la ilaha illallah. Setiap hari kita belajar tentang la ilaha illallah. Belajar sholat, itu juga belajar tentang la ilaha illallah. Kamu belajar puasa, itu juga belajar tentang la ilaha illallah. Karena itu tuntutan-tuntutannya. Paham? Jadi hari demi hari kita itu sedang mempelajari la ilaha illallah. Bagaimana menyempurnakan la ilaha illallah supaya ucapan la ilaha illallah kita sempurna. Supaya persaksian kita tentang la ilaha illallah itu bisa sempurna. Belajar bagaimana sholat, belajar bagaimana zakat, belajar bagaimana puasa, itu mempelajari tentang kesempurnaan la ilaha illallah. Yang sebelumnya tentu mempelajari tentang makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya la ilaha illallah. Ada berapa syaratnya la ilaha illallah, Rabi? Siapa yang tahu anak-anak? Syaratnya la ilaha illallah ada berapa? Kudama? Dua, apa? Ahmad? Fadil? Gimana enggak tahu syaratnya la ilaha illallah? Hafid? La ilaha illallah itu sebagai pintu surga, kunci pintu surga. Kunci itu harus punya gigi. Kalau kunci polos enggak fungsi. Kunci ini apa enggak ono sing rengge-rengge itu enggak fungsi. Demikian juga la ilaha illallah itu punya syarat. Kalau syarat-syaratnya enggak dipenuhi percuma. Jadi apa syarat-syaratnya la ilaha illallah? Ada berapa? Dimas, ada berapa? Apa? Nah, ayo. Syarat sama rukun itu beda loh ya. Syarat sama rukun itu beda. Kalau rukunnya memang ada dua. Rukun kalimat la ilaha illallah, anggota kalimat la ilaha illallah itu ada dua. La ilaha sama illallah. Nafi, yaitu la ilaha, nafi. Dan illallah sebagai isbat. Itu rukun, bukan syarat. Itu rukun, bukan syarat. Jadi rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yaitu nafi, la ilaha, dan isbat illallah. Ini yang saya tanyakan bukan rukunnya, syaratnya. Ada berapa ya? Syaratnya la ilaha illallah. Khalid, oh, ini penting sekali, pelajaran paling penting. Sebelum yang lain, kamu harus tahu tentang syaratnya la ilaha illallah. Supaya la ilaha illallah mumu fungsi. Supaya la ilaha illallahnya fungsi. Biar bukan hanya diucapkan tok la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi gak paham maknanya. Gak paham syarat-syaratnya. Luar ada berapa? 7. Syaratnya la ilaha illallah ada 6 atau ada 7. Besok insya Allah kita rinci. Besok insya Allah kita rinci tentang syarat-syaratnya la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu punya syarat, Malik, diperhatikan. La ilaha illallah punya syarat. Kamu kalau bilang la ilaha illallah tok, gak tahu syarat-syaratnya, ini nanti gak berfungsi sebagaimana mestinya. Diingat anak-anak ya. La ilaha illallah punya, jangan lihat ke belakang terus, nanti gak tak. Boleh, Hafi, ayo. Perhatikan. Jo masih sate wae. Oh, masih sate wae wisan. Belajar dulu. Ya anak-anak, belajar dulu. Tenang, dapat insyaallah. La ilaha illallah memiliki 6 atau 7 syarat. Diperhatikan dulu. La ilaha illallah punya 6 atau 7 syarat, besok insyaallah kita sebutkan. Ini nanti kita baca dulu keutamaan-keutamaannya. Jadi berkata Sufyan bin Uyainah, tidaklah ada nikmat yang lebih besar daripada kamu itu tahu la ilaha illallah. Jadi kalau kamu tahu la ilaha illallah, bersyukurlah. Seandainya kamu dipilih uang 1 miliar dengan mengetahui la ilaha illallah, maka kamu milih la ilaha illallah. Uang 1 miliar sebentar saja habis. Kamu kira uang 1 miliar itu banyak? Oh, dibawa beli sehari saja bisa habis. Dibelikan mobil Alphard sekali langsung habis. Jadi jangan kira banyak. Uang 1 miliar itu kalau dipakai habis. Sedangkan kamu enggak tahu la ilaha illallah, keselamatanmu terancam. Tapi kalau kamu tahu la ilaha illallah, ini kamu insya Allah selamat di dunia dan di akhirat. Maka karena la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Kalau kamu tidak mendatangkan la ilaha illallah beserta syarat-syaratnya, ini bahaya. Bisa jadi kekal di dalam neraka. Masyaallah, assalamu alaikum. Maka ini adalah nas dari Sufyan bin Uyainah, bahwasannya nikmat terbesar itu adalah nikmat mengenal dan mengetahui la ilaha illallah. Dan itu juga rezeki terbesar. Rezeki terbesar adalah kamu tahu la ilaha illallah. Siapa yang pengen? Oh, ketara enggak pengen. Ketara enggak pengen, apa enggak? Pengen. Ini lebih mahal daripada uang. Kamu tahu la ilaha illallah itu lebih mahal daripada uang. Lebih mahal daripada sepeda bagus, baju bagus. Itu lebih mahalan la ilaha illallah. Jadi mengenal, bisa mengenal la ilaha illallah inilah rezeki terbesar. Perlu kita syukuri ya ikhwan. Ya Allah, untungnya awak iki iso belajar la ilaha illallah. Bagaimana kalau seandainya kita disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengenal sama sekali la ilaha illallah, bahkan mungkin tak kenal syarat-syaratnya, enggak kenal artinya, enggak tahu maknanya, terus piye terusan. Makanya iki dieling-eling. Ya Allah, matur suwun ya Allah, terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah. Pernahkah kamu bilang matur suwun? Terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah beri. Di antara nikmat yang terbesar adalah kita diajarkan dan kita ditunjukkan jalan menuju ilmu tentang la ilaha illallah. Di dalam surat Toha, di akhir-akhir surat Toha, di situ ada nas dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya rezeki terbesar bukanlah dunia. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Atau sebelumnya wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Di situ perkara akhirat disebut sebagai rizki. Sedangkan perkara dunia enggak disebut sebagai rizki. Jadi dibuatkan sebutan lebih khusus lagi, wa rizqu rabbika. Dan rezeki dari Allah, dari Tuhanmu, itu lebih baik dari dari dunia dan seisinya, dari seluruh dunia dan isinya. Itu dalam surat Toha, di akhir-akhir surat Toha, warisku rabbika khairu wa abqa. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa ilmu, berupa Islam, berupa iman, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya, keindahan-keindahan dunia seluruhnya. Di dunia iki ana apa ae, akeh api-api mau meletno wong. Apa bit sing paling mbok meleti di dunia iki? Apa? Apa bi amu bi? Sing paling melet dhewe apa? Kabeh. Akeh to. Jare sabit kabeh jare. Melet kabeh bit. Saiki wae to bit ngono. Apa Hamzah yang paling mau meleti? Jadi apa yang kamu inginkan dari kehidupan dunia ini, semuanya itu lebih baik apa yang kalian itu miliki. Sing mau meleti dari perkara dunia itu, sakjane itu sik luweh apik sing sampean berada sekarang ini. Bisa belajar, bisa ngapal Quran, bisa belajar ilmu agama, itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Jadi sampean itu duwe sing luweh apik dari dunia. Makanya ojo melet, ojo melet, ya melet dina orang dina oleh, tapi ojo terus-terusan. Jengene wong ya tetap melet, pas roh Masya Allah, wih, api erek, melet, gak apa-apa, tapi ojo terus, ojo jangan sampai tersimpan di dalam benak, di pengen jadi cita-cita, terus sampai tidur-tidur, sampai mimpi itu, nah itu jangan sampai. Kalau yang namanya pengen, ya pengen, kita semua pengen. Tapi jangan sampai keinginan itu mengakar di dalam hati kita. Maka kamu mengenal la ilaha illallah, kamu bisa belajar tentang la ilaha illallah, itu adalah nikmat terbesar. Itu adalah nikmat terbesar. Wa anna la ilaha illallah atau wa inna la ilaha illallahu li ahli jannati kal ma'il baridi li ahli dunya. Perhatikan, la ilaha illallah itu bukan hanya cindera mata di dunia. Sampai di akhirat cuman la ilaha illallah itu masih menjadi perkara yang paling mahal. Masih menjadi perkara yang sangat-sangat berharga. Sampai di surga sumben. Jadi la ilaha illallah itu bukan hanya cindera mata kita di dunia. Bahkan sampai di surga nanti la ilaha illallah itu masih menjadi sesuatu yang mahal. Dan sesungguhnya la ilaha illallah bagi penduduk surga itu bagaikan air yang dingin bagi penduduk bumi. Air itu mahal loh. Kamu kira air itu murah? Air itu perkara yang sangat berharga. Kamu enggak ada air yang enggak hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga la ilaha illallah bagi penduduk surga nanti bagaikan seperti air. Enggak ada itu maka tidak bisa berlangsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Intaha min kalimatil ikhlas li Ibn Rajab, dinukil dari kitab Kalimatul Ikhlas karya Al-Imam Abu Abdurrahman Abu Faraj Abdurrahman atau yang kita kenal dengan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Habib rahimahullahu taala. Itu keutamaan la ilaha illallah. Kemudian di antara keutamaan la ilaha illallah diingat man qalaha asama mahu wadama atau usima maluhu wadamu. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka hartanya dan juga darahnya menjadi terjaga, enggak boleh dibunuh, enggak boleh diambil hartanya. Kalau enggak mengucapkan la ilaha illallah boleh dibunuh karena bukan orang Islam. Di dalam peperangan orang kafir tidak mengucapkan la ilaha illallah maka boleh dibunuh. Tapi kalau orang kafir dalam perang ketika langsung mengucapkan la ilaha illallah langsung enggak boleh. Enggak jadi paten nih, enggak boleh. Karena sudah bilang la ilaha illallah. Jadi misal kamu perang bersama orang-orang kafir. Mau kamu bacok pakai pedang atau mau kamu tembak ternyata dia bilang la ilaha illallah, maka langsung harus enggak boleh. Harus dihentikan. Karena seketika itu dia telah melindungi harta dan juga jiwanya. Ini. Adapun hukumnya apakah itu jujur atau enggak jujur, ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas, harta dan darahnya enggak boleh diambil ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa man abaha famaluhu wa damuhu hadarun. Dan barang siapa yang enggan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dari kalangan orang-orang kufar, maka harta dan juga darahnya hadar, tertumpahkan, keleleran, itu namanya hadar. Boleh, bebas, tidak terjaga, hadar, itu tidak terjaga. Fafi sahih Muslim, dalam sahih Imam Muslim, Tariq ibnu Asyam Al-Asja'i, ini adalah bapaknya Abu Malik Al-Asy'ari. Bapaknya Abu Malik Al-Asja'i. Tariq ibn Asyam adalah bapaknya Abu Malik Al-Asja'i. Abu Malik namanya Sa'ad bin Tariq. Nah ini bapaknya Tariq bin Asyam Al-Asja'i. Radiyallahu ta'ala anhu. Anahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh wa hisabuhu ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dibarengi dia itu kufur, ingkar dengan seluruh apa yang disembah selain Allah. Nah ini syaratnya, mengucapkan la ilaha illallah itu punya syarat. Di antaranya harus mengkufuri seluruh sesembahan selain Allah. Nek sampean ngomong la ilaha illallah tok, tapi dengan agama Nasrani juga oke, agama Yahud juga oke, agama Buddha juga oke, enggak bisa. Yang namanya la ilaha illallah itu punya tuntutan-tuntutan. Makanya ketika waktunya Natal enggak boleh mengucapkan selamat Natal karena itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Ketika waktunya Imlek enggak boleh mengucapkan selamat Imlek karena itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Ini sebagai dalil. La ilaha illallah itu punya tuntutan-tuntutan, punya konsekuensi. Bukan hanya diucapkan tok, tapi punya konsekuensi. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya la ilaha illallah itu harus diamalkan, tidak cukup di lisan, harus diamalkan. Kamu mengucapkan la ilaha illallah tapi masih datang ke kuburan minta-minta kepada kuburan, percuma. Ngomong la ilaha illallah 1000 kali pun kalau membatalkannya dengan perbuatan. Ngomong la ilaha illallah sampai pedot saraf mulutnya pun enggak berguna kalau dibatalkan dengan perbuatannya yang kufur. Mengucapkan la ilaha illallah siang malam sampai pegel, sampai berbusa-busa mulutnya, kalau dibatalkan dengan amal perbuatannya, maka sia-sia. Kalau dia melakukan kekufuran yang nyata, maka dia dihukumi kafir walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia telah mendatangkan pembatal la ilaha illallah. La ilaha illallah itu punya pembatal-pembatal, punya syarat-syarat, punya konsekuensi-konsekuensi, punya tuntutan-tuntutan, punya pembatal-pembatal. Kalau pembatalnya didatangkan, percuma. Seperti wudu, mari kita ngentut mana? Wudu mana? Ngentut mana? Ya percuma, batal terus. Demikian juga mengucapkan la ilaha illallah kalau dibarengi dengan melakukan pembatal-pembatalnya, ya batal. Ibaratnya kayak wudu itu malu. Wudu tapi mari kita terus ngentut mana? Kentut lagi, hadas lagi, maka batal. Demikian juga la ilaha illallah punya pembatal. Jadi jangan dikira kemudian kalau mengucapkan la ilaha illallah kemudian sudah aman. Dia punya pembatal-pembatal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari pembatal-pembatal tauhid. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya mengucapkan tok, tapi harus tahu makna-maknanya. Harus tahu tuntutan-tuntutannya, harus mempelajari konsekuensinya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia ingkar, dia kufur terhadap segala sesembahan yang disembah selain Allah, maka haruma maluhu, hartanya menjadi haram. Wa haruma damuhu, dan wa haruma damuhu, dan juga darahnya menjadi haram. Wa hisabuhu 'ala Allah, adapun urusan hatinya apakah dia mengucapkan itu secara jujur atau tidak, ini adalah kita serahkan kepada Allah. Tapi hukum di dunianya, kalau orang itu mengatakan la ilaha illallah dan tidak mendatangkan pembatalnya, maka kita hukumi muslim. Adapun apakah dia benar-benar muslim ataukah tidak, ini bukan urusan kita, ini adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hiya awwalu ma yutlabu minal kufar. Jadi ini keutamaan la ilaha illallah. Satu, apa lagi tadi keutamaan la ilaha illallah yang pertama? Gambar kok. Gambar ra iso gambar. Apa keutamaan la ilaha illallah? Satu, la ilaha illallah adalah nikmat terbesar. Ingat-ingat anak-anak ya. La ilaha illallah adalah nikmat terbesar. Tulis lek. La ilaha illallah adalah nikmat terbesar. Yang kedua, la ilaha illallah menjadikan darah dan harta haram. Paham lek? Nek wong muni la ilaha illallah berarti gak oleh dipateni, gak oleh dipek. Duwe ya. Paham lek? Wes nanti tulis sendiri. Berapa tadi? Dua. La ilaha illallah adalah nikmat terbesar, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka darah dan hartanya tidak boleh diambil. Yang ketiga sekarang, wahiyah awwalu ma yutlabu minal kufar, dia adalah pertama kali, perkara yang pertama kali yang dituntut dari orang-orang kafir. Indama yuda'una ilal islam, tatkala mereka diseru kepada Islam. Jadi kalau kamu berdakwah kepada orang-orang kafir, pertama kali yang diajak itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adzan, tatkala rasul, karena Rasulullah tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal Abu Abdurrahman ila Yaman, ke negeri Yaman, qala lahu, Rasulullah berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, maka pertama kali adalah ajaklah mereka untuk bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Berarti berapa tadi? Tiga. Siapa yang bisa ngulang? Apa lek tadi yang pertama lek? La ilaha illallah adalah nikmat yang terbesar. Kedua, la ilaha illallah menjadikan darah dan harta haram. Maksudnya piye? Apa wong ngomong la ilaha illallah berarti wong Islam itu gak boleh dipek. Darahnya gak boleh ditumpahkan. Hartanya juga gak boleh diambil. Tapi ini gak wong Islam. Kalau ketika dalam beberapa keadaan boleh. Terus yang ketiga apa? Dia adalah yang pertama kali dituntut dalam berdakwah pada orang kafir. Jadi orang kafir kawitan dikon ngomong la ilaha illallah sik. Dakwah pertama kali kepada orang kafir adalah suruh bilang la ilaha illallah. Paham? Paham? Paham teman toh? Barakallahu fikum. Al haditha akhrajahu fi sahihain, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihain. Qala wa hiya afdalu dzikr, yang keempat la ilaha illallah adalah seutama-utamanya zikir. Zikir yang paling utama iku la ilaha illallah. Ya, merupakan paham? Zikir yang paling utama iku la ilaha illallah. Artinya apa sauki la ilaha illallah? Artinya apa la ilaha illallah itu? Amru artinya apa? Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Fa fi hadits Abdullah bin Amr, dalam hadisnya Abdullah bin Amr Abu Muhammad. Abdullah bin Amr Abu Muhammad sahabi muda masuk Islam sebelum bapaknya, yang umurnya dengan bapaknya cuma PAUD 11 tahun. Marfu'an, beliau merafakkannya sampai kepada Rasulullah. Khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah dilaksanakan di hari Arafah, doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana, dan sebaik-baik yang aku katakan, baik itu saya maupun wan nabiyuna min qabli, dan juga para nabi sebelumku. Doa, doae para nabi sing paling apik iki, lihat. Doae nabi, doa yang paling baik yang diucapkan oleh seluruh nabi. Oh, gak main-main, kabeh nabi mengucapkan doa ini. Baik itu Rasulullah maupun nabi-nabi sebelum beliau adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah satu-satunya, tidak memiliki satu pun sekutu, tidak memiliki sekutu apapun. Lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Jadi la ilaha illallah itu sebaik-baik apa tadi? Sebaik-baik apa dah? Sebaik-baik apa tadi? Sebaik-baik apa tadi? Sebaik-baik apa yo? Sebaik-baik zikir. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Karena itu zikirnya para nabi seluruhnya. Iku dikira nabi kabeh, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, seluruhnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal? Apal sah? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ana pira lek molek wis pira nulismu? 4, yang keempat apa? La ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir. Qala wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul afdhalu dzikri la ilaha illallah. Dari Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, kunyahnya Abu Abdullah, beliau termasuk sahabat mukthir, sahabat yang meriwayatkan hadis yang banyak, itu Jabir. Ada 7 sahabat yang meriwayatkan hadis di atas 1000, dan itu dinamakan sebagai mukthirin fil hadis. Di antaranya adalah Jabir. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik zikir, semulia-mulianya zikir adalah la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Karena kamu sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la, dengan mengucapkan alhamdulillah, kamu mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Tirmidzi. Wa qala hadza haditsun hasanun gharib, ini adalah hadis hasan yang gharib. Sanadnya tidak memiliki banyak jalan, bahkan memiliki satu jalan saja yaitu gharib. Wal Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad Al Hakim. Wa qala sahihul isnad, hadis ini sanadnya sahih. Kemarin ada faedah dinukil dalam grup WA, wala alam. Belum merinci lagi, belum ada, saya belum melihat referensi lagi. Kenapa kitabnya Sahih Al-Hakim itu banyak hadis-hadis yang dhaif? Padahal dikatakan sebagai sahih, Sahih Al-Imam Al-Hakim. Karena Al-Imam Al-Hakim waktu itu membuat buku dan masih berbentuk draft. Maksudnya masih belum dipilih lagi. Jadi masih dikumpulkan dulu banyak. Ternyata sebelum selesai mengumpulkan buku tersebut, beliau meninggal. Jadi ternyata masih banyak yang belum dipilih. Itu salah satu alasan kenapa kitab Imam Al-Hakim banyak sekali hadis-hadis dhaif di dalamnya. Wallahu a'lam, saya belum merujuk lagi ke referensi yang disebut. Enggak tahu faedah kok sapa kemang kayak gimana? Sapa yang nekan faedah iku wingi? Hah? Irfan. Qala wa hiya akalu syai'in fil mizan, yang kelima. La ilaha illallah adalah perkara yang paling berat di dalam timbangan. Wah, ini panjang ini. Piye wis toh? Wis wae. Hah? Wis wae ya, pit ya. Ya, kita ikut habit. Tayib, besok insyaallah kita lanjut tentang keutamaan-keutamaan la ilaha illallah. Tadi ada berapa? Sebutkan sik, Bet. Nek gak oleh, gak oleh buyar. Ana pira, Bet? Keutamaan la ilaha illallah satu apa? Empat, ya empat bit lah ya, satu apa kok langsung empat apa? Ayo siapa yang bisa nyebutkan? Buyar dhisik. Umar, Salman, apa man? Sitok man, apa keutamaan la ilaha illallah? Apa lek? Cepat loh. Lali mari ditulis kok. Keutamaan la ilaha apa lo? Ayo sing iso jawab sitok wae nang buyar sik sapa? Apa? Nikmat yang paling besar ae nang buyar. Barakallahu fik. Ayo apa lagi? Cepat lek. Ayo wah, la ilaha membuat darah seorang Islam menjadi seorang menjadi haram. Ayo nang buyar. Barakallahu fik. Apa lagi? Cepat loh, saya kabeh kok gak buyar itu. Apa? Ayo apa, man, cepat man. Nah, makanya tadi diingat, apa Nafi? Ahmad, apa? Akil, apa Akil? Keutamaan la ilaha illallah, ayo Muhammad, Fasli. Ayo gak buyar-buyar gitu loh. Apa? Eh, apa Hamzah? Sebaik-baik dikir, ayo Hasan tanah buyar, cepat kurang sitok engkas. Sapa nyebutno? Zan. Ayo Rizwan apa? Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.